Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ma ba'd, masih kita dalam hadis qudsi yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala, tentang ucapan sebagian manusia dua ucapan, dua perkataan yang mengucapkan ucapan yang pertama, maka dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kafir terhadap bintang. Ucapan mutirna bifadlillah wa rahmatih. Kita tadi malam dihujani dengan sebab keutamaan Allah dan rahmatnya. Menisbahkan nikmat itu kepada pemberinya. Menyandarkan sesuatu kepada Khalikus Sabab yang menciptakan sebab, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan yang pertama. Ucapan yang kedua yang menjadikan pengucapnya kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada bintang. Mutirna binaw'i kada wa kada. Kami dihujani dengan sebab terbitnya bintang ini dan bintang itu. Menisbahkan sesuatu kepada sebab yang ghairu sahih, menisbahkan sesuatu kepada sebab yang ghairu sahih, yang tidak benar untuk dijadikan sebagai sebab. Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang aslinya itu bukan sebab, akan tapi dia jadikan sebagai sebab. Maka ini yang dikatakan kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang dinamakan dengan kekufuran. Kenapa termasuk ke dalam kekufuran? Karena seolah-olah engkau menetapkan ada di sana khaliqul asbab yang lainnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menjadikan bintang tersebut itu sebagai sebab turunnya hujan. Akan tapi dengan ucapan tersebut engkau menjadikan di sana bahwasanya engkau yang menciptakan sebab tersebut yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab. Sehingga ini termasuk ke dalam kekufuran, termasuk ke dalam kesyirikan. Membuat tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan di sana ada khaliqul asbab yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam kekufuran, masuk ke dalam kesyirikan. Menyandarkan sesuatu yang pertama kepada pencipta sebabnya. Ini yang matlub. Ini yang dituntut. Ini yang aula. Yang kedua dan itu yang paling bawahnya, paling jeleknya. Menyandarkan kepada sesuatu yang itu bukan sebab, dijadikan olehnya sebagai sebab. Masuk dalam kekufuran ataupun kesyirikan. Ini keadaan kondisi paling jelek. Kondisi yang paling jelek di sini ada dua keadaan. Menyandarkan sesuatu yang itu bukan sebab, dijadikan sebagai sebab. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama bisa jadi itu adalah masuk ke dalam kategori asyirkul asghar. Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab, dijadikan sebagai sebab. Maka masuk ke dalam asyirkul asghar yang itulah wasilah ila syirkil akbar. Yang bisa menghantarkan pelakunya ke dalam terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar. Kondisi yang pertama. Bisa jadi dia langsung pada kondisi yang kedua. Masuk ke dalam asyirkul akbar dengan sebab ucapannya. Lalu ini masalah bintang, masalah hujan. Ada kondisi yang lain. Aku selamat karena wali fulan sudah meninggal walinya. Aku selamat dengan sebab wali fulan. Kalau bukan karena wali fulan, tamat sudah riwayatku. Sesuatu yang bukan sebab, tapi dijadikan sebab. Tapi ini bukan syirkul asghar, asyirkul akbar. Kesyirikan yang besar. Orang sudah mati. Tidak memiliki kemampuan untuk menolong. Masuk dalam pembahasan al-isti'anah bi-ghaibin au bi-ghairi hadirin. Meminta pertolongan kepada sesuatu yang gaib, yang tidak hadir. Di luar kemampuannya, ghairu qadir, enggak mampu. Kalau bukan karena wali fulan sudah. Tenggelam sudah aku. Di sungai tadi itu. Kalau bukan karena wali fulan, kapal kita yang kita tumpangi sudah karam sudah. Ini bukan walaupun itu bukan sebab, tapi kemudian dijadikan sebab. Tapi ini masuknya asyirkul akbar. Karena sesuatu tersebut ghairu hadir, ghairu qadir. Tidak hadir dan tidak qadir. Tidak memiliki kemampuan. Sudah mati. Masuk asyirkul akbar. Bisa jadi masuk ke asyirkul asghar. Sebagaimana yang kita bahas ini, mutir nabi no'i gada. Bisa jadi langsung terjatuh ke dalam asyirkul akbar, kesyirikan yang besar. Nah, seperti tadi. Nah, selamat ini karena wali fulan. Wali fulan sudah meninggal. Nah, tidak memiliki kemampuan dia. Nah, jatuh ke dalam asyirkul akbar. Nah. Lalu bagaimana kalau seandainya itu memang sebab syar'i hakiki? Sesuatu itulah sebab memang benar-benar hakiki syar'i. Secara syarak memang itu adalah sebab. Nah, secara hakikat memang itulah sebab. Nah, yang disilahkan ma'dun lahu syar'an wa aqlan, sebab yang di situ diizinkan, diperbolehkan secara syarak dan secara akal. Nah, berarti benar-benar menyandarkannya kepada sebabnya. Nah, menyandarkan sesuatu kepada sebabnya. Nah, maka ini ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, dan ini aula, ini yang lebih utama. Nah, untuk engkau sandarkan kepada khaliqul asbab, yang menciptakan sebab, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah Allah selamatkan aku. Nah. Nah. Atau dengan disebutkan sebabnya juga bagus. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan diriku dengan sebab fulan. Nah. Fulannya mampu. Fulannya hidup. Nah, mampu dan hidup, hadir. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan diriku melalui fulan. Nah, ini bagus, afdol. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala, aku selamat dengan sebab Allah subhanahu wa ta'ala melalui fulan. Nah, ini yang lebih aula dikatakan oleh mereka para ulama. Yang lebih afdol. Jangan lupa dengan yang menciptakan sebab. Nah. Yang penting di sana jangan sampai menggunakan suatu kalimat yang di situ mengandung makna menyamakan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab tersebut. Nah. Ini yang penting. Kalau bukan karena Allah dan kamu, wah sudah, tenggelam aku. Allah dan kamu. Allah dan kamu. Nah. Allah dan kamu. Kalimat yang di situ mengandung makna menyamakan Allah dan kamu. Nah, ini tidak diperbolehkan yang seperti ini. Nah, kalau tadi Allah selamatkan diriku melalui fulan. Nah, fulan menyelamatkanku ba'dallah. Nah, Allah menyelamatkan diriku kemudian fulan. Nah, ini kalimat-kalimat yang tidak mengandung penyamaan. Boleh. Nah, tapi kalau sudah kalimat yang mengandung penyamaan, kalau dalam bahasa Arab pakai wawu, pakai bahasa Indonesia, ya orang Indonesia lebih tahu. Nah, itu mengandung penyamaan atau enggak. Kalau bukan karena Allah dan kamu, sudah. Nah, dirasakan ya sama ya, menyamakan. Enggak boleh. Nah, atau pakai basa Jawa. Nek ra mergo Allah ro kowe. Basa Jawa, ro kowe. Allah ro kowe. Wah, menyamakan. Nah, intinya menyamakan. Nah, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, itu yang penting. Engkau sebutkan sebabnya dan engkau sebutkan juga di sana khaliqus sabab, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak mengandung makna menyamakan. Nah, maka itu lebih afdol, lebih utama, lebih bagus. Nah, Kemudian kondisi yang berikutnya menyandarkannya kepada sebab tanpa menyebutkan khaliqul asbab. Langsung menyandarkan kepada sebabnya tanpa menyebutkan khaliqul asbab, yang menciptakan sebab Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan di situ. Dengan sebab kamu aku selamat, alhamdulillah. Dengan sebab kamu aku selamat, alhamdulillah. Nah, boleh enggak? Boleh. Nah, yang seperti ini. Tapi tidak lupa dengan khaliqul asbab. Walaupun tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, dia tidak lupa dengan yang menciptakan sebab. Nah, yang menjadikan orang tersebut kemudian menyelamatkan dirinya, dia masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kamu aku selamat. Nah. Dengan sebab kamu aku enggak tenggelam. Nah, boleh, masih ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh ini. Nah. Sebagaimana ini diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Tentang pamannya Abu Thalib, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula ana lakana fi darjil asfali minan nar." Nah, Abu Thalib itu kalau bukan karena aku, laula ana, kalau bukan karena aku, niscaya dia sudah berada di dalam neraka yang paling dasar, kata Nabi. Kalau bukan karena aku. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertauhid. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling beriman. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paling bertakwa. Nah, sehingga yang seperti ini diperbolehkan, asal jangan lupa yang menciptakan sebab, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan orang-orang musyrikun, mana ingat mereka dengan Allah Subhanahu wa taala? Mana ingat mereka dengan yang menciptakan sebab? Nah, boro-boro ingat yang menciptakan sebab, menetapkan bahwasanya yang menciptakan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala, belum tentu mereka meyakininya. Nah, ini berbeda ucapan mereka, orang-orang kufar, musyrikin. Nah, aku selamat dengan sebab kamu, aku selamat. Nah, enggak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan. Kalau lupa dia dengan yang menciptakan sebab, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak diperbolehkan. Perhatikan ini, rincian-rinciannya. Mana yang masuk ke kuburan ketika itu bukan sebab, dijadikan sebagai sebab, maka itu kekufuran. Saya insyaallah kita cuma sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.